Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebelum kita ngaji adab-adab menuntut ilmu, ada beberapa fawaid yang disampaikan terlebih dahulu sebelum ngaji adab-adab penuntut ilmu. Faedah yang pertama, perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaid halaman 235. Perkataan Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih dalam kitab Fawaid halaman 235, beliau mengatakan afdalu ma iktasabathu an-nufusu wa hasalathu al-qulubu wa nala bihi al-'abdu rif'ata fid dunya wal akhirah wal ilmu wal iman. Kata beliau, seafdol-afdolnya apa-apa yang bisa diraih oleh jiwa dan bisa dihasilkan oleh hati, dan hamba akan mendapatkan kedudukan di dunia dan akhirat, dia adalah ilmu dan iman. Perhatikan kata beliau, sesuatu yang paling bagus untuk hati dan untuk jiwa, sesuatu yang paling bagus untuk hati dan untuk jiwa, yang dengannya hamba itu bisa terangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Apakah itu? Ilmu dan iman. Ilmu dan iman. Dua ini adalah makanan yang paling bagus untuk hati. Makanan yang paling bagus untuk jiwa. Dan hamba kalau pingin bisa terangkat kedudukannya di dunia dan di akhirat, tidak ada lain kecuali dengan ilmu dan iman. Makanya kita belajar agama ini, ikhwanana, tidak ada lain kecuali apa? Ini untuk makanan hati kita. Ya. Untuk makanan jiwa kita. Karena jiwa kita itu butuh makanan. Hati kita itu butuh makanan. Dan makanan yang paling bergizi, yang paling bagus untuk itu semuanya adalah ilmu dan iman. Makanya jangan malas-malas ya. Kalau diundang, di sana ada makanan wena, pasti kita kata. Padahal itu untuk perut lah, itu ya. Enaknya paling di tenggorokan saja, setelah itu sudah lepas. Itu aja kita datang bondong-bondong. Bahkan kalau dikasih jam sekian, kalau terlambat semenit saja, nggak boleh, nggak akan dapat. Pasti kita akan datang sebelumnya. Sedangkan majelis taklim, majelis ilmu, ya itu adalah makanannya hati. Makanannya hati. Nah, kemudian faedah yang kedua bisa ditulis. Perkataan Imam Ibnu Qayyim juga di dalam kitab Wabirus Sayyib halaman 71. Perkataan Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitab Wabirus Sayyib, kata beliau, fil qalbi qaswatun. Di dalam hati itu ada kekerasan. Di dalam hati manusia itu ada sifat keras. Ada keras. La yudhibuha illa zikrullah. Tidak akan bisa melelehkan hati itu, kerasnya hati itu, kecuali hanya zikrullah, mengingat Allah. Kerasnya hati kita, kerasnya hati kita itu nggak akan bisa leleh, nggak akan bisa leleh. Antum apakannya dia, nggak akan bisa leleh, kecuali zikrullah, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita, kenapa kok malas ibadah? Kenapa kok malas taklim? Kenapa kalau dikasih nasihat nggak masuk? Kenapa itu semuanya? Gak akan ada cara untuk bisa melelehkan hati yang keras tadi kecuali zikrullah. Ya, kalau besi, kerasnya besi bisa dilelehkan dengan apa? Dengan api. Bisa. Tapi kalau hati manusia dilelehkan dengan apa? Dengan api yang panas, ya tetap akan keras. Gak akan bisa. Kecuali zikrullah. Dan zikrullah diantaranya adalah ngaji. Karena ngaji ini adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu satu pelajaran, satu sebab untuk bisa menghilangkan atau meringankan atau bisa mempersedikit kerasnya hati kita. Makanya jangan sampai malas dalam berngaji. Ini sebenarnya kebaikannya untuk kita sendiri, untuk melelehkan, meluluhkan atasnya hati kita, kerasnya hati kita, itu dengan cara ngaji. Tapi ngaji yaitu sifat tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, yang itu bisa apa namanya, kawan, melolohkan, meluluh, apa, bisa melunturkan kerasnya hati. Nah, kemudian seterusnya. Berkata Imam Qatadah di dalam kitab Tawadhu li Ibni Abi Dunya halaman 95. Halaman 95. Jadikan kuala Qatadah, man u'tiya malan wa jamalan wa thiyaban wa ilman tummalam yatawadha kana alaihi wabalan yaumal qiyamah. Perhatikan perkataan Imam Qatadah ini, man u'tiya, barang siapa yang diberi malan harta, wajamalan ketampanan, kecantikan, wathiyaban diberi baju, wa ilman diberi ilmu. Berapa itu? Harta diberi, ketampanan, kecantikan diberi, baju diberi, ilmu. Thumma lam yatawadha, kemudian dia tidak bisa menjadikan rendah hatinya. Apa lawannya rendah hati? Sombong. Tidak menjadikan dia rendah hatinya. Justru pemberian Allah tadi membuat dia sombong dan angkuh. Apa katanya? Kana alaihi wabalan. Hal itu akan menjadi bencana bagi dia sendiri. Yaumal kiamat, besok pada hari kiamat. Jelas ya, Pak? Maksudnya begini, coba lihat. Pasti semua manusia, kita semuanya mikirlah. Kita dikasih harta tujuan apa supaya enak kan? Iya. Dikasih ilmu juga supaya enak, nyantai, tenang. Kita dikasih baju yang bagus supaya enak, nyantai. Loh, ternyata justru ini menjadikan bencana kita di hari akhirat. Ngapain ini semuanya? Mendingan gak punya. Mendingan kita dikasih rupa sengwelek, dikasih bodoh, dikasih baju sengculek, tapi menjadikan Anda itu tawabuk rendah hati. Itu lebih baik. Karena apa? Gak akan jadi bencana bagi kita besok di akhirat nanti. Iya. Lah kalau dikasih harta, sombongnya setengah mati. Ya kan? Angkuh, sombong, ya kan? Dikasih ilmu, sombong. Dikasih pakaian yang bagus, melakukan wis lain dan itu lain. Ya wis lah, bencana malah. Itu justru bencana. Bencana. Persis kalam Ibnu Qayyim juga di kitab yang lain. Semua nikmat yang Allah telah berikan kepada Anda tidak menjadikan dekatnya Anda kepada Allah, berarti itu nikmat bencana. Jelas. Sebenarnya kalau dikasih mobil, lu kok tambah gak jamaah dah? Ya kan? Dikasih mobil kok malah gak tahu ngaji. Ya, dikasih istri sengwayu kok tambah gak tahu ngaji. Tambah gak pernah salat malam, gak pernah puasa, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, nikmat tadi itu bencana. Harus dirubah itu. Harus dirubah. Kalau gak dirubah, ya wis fatal sudah. Semua apa saja. Jadi kita ingat, kalau semakin datang nikmat yang baru kepada kita, lu kok tambah jauh? Kok tambah jauh? Semakin bisnisnya lancar, ya semakin bisnisnya lancar, lah kok tambah adoh kepada Allah. Semakin tinggi jabatan dia di satu perusahaan, tapi ternyata kok tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, itu nikmat, bukan jadi nikmat, tapi jadi apa? Bencana bagi dirinya. Jelas ini? Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian faedah selanjutnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di Majmu' Fatawa juz 10 halaman 767. Majmu' Fatawa juz 10 halaman 767. Masyaallah. Jadi kan di sini kullu man hadasatuhu nafsuhu bidhanbin fakariyahu wa nafahu an nafsi wa tarakahu lillah izdada sholahan wa birran wa taqwa. Renungkan kalam Ibnu Qayyim ini, kalam Syekhul Islam ini. Kullu semua, man orang, hadasatu nafsuhu, jiwanya membisikkan kepadanya, bidzambin, untuk melakukan satu dosa. Semua orang ini, semua orang, di saat jiwanya itu membisikkan kepadanya untuk berbuat dosa. Dan ada wanita cantik, ayo dulon itu kan. Ada harta, ayo diambil, ayo dicuri. Ya. Jiwa terus begitu. Nah, jiwa itu mendorong berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. ternyata fakariyahu. Dia bisa menekan nafsunya, membenci dosa tadi, dan dia bisa menjauhkan dirinya dari dosa tadi, dan dia bisa meninggalkannya dosa tadi karena Allah. Maka akan bertambah takwa baik disebabkan dengan keadaannya tadi. Berarti Pak, barakallahu fikum, beda. Ada orang yang mulus saja, mulus, enggak ada dorongan maksiat. Dengan ada orang yang dorongan maksiat terus. Dengan yang mulus saja. Dengan ada bisikan-bisikan berbuat maksiat, tapi dia bisa melawannya, itu justru bisa jadi lebih baik daripada yang mulus. Paham ini? Ini harus antum nikmati ini. Nikmati maksudnya piye? Maksudnya, ya segitu. Ya kalau memang di saat bisikan itu ada dalam diri kita, bisikan orang TV, joyja, main poli, TV, wah, antum bisa tahan. Dorongan antum itu pengen nonton TV yang tidak ada, yang di situ ada maksiatnya. Contohnya begitu. Ya, ada di pinggir rumah itu ada bioskop. Ya. Waduh, ini pengen dulu, ini piye. Gelutan terus dalam jiwa itu. Ya. Nah, terus antum bisa meninggalkan bisikan-bisikan yang terus mengejar tadi karena Allah Subhanahu wa taala, maka bisikan tadi akan apa? Akan menjadikan lebih takwa, lebih baik dan lebih soleh. Masya Allah, luar biasa. Ada sebuah cerita namanya Sa'labah ibnu Abdurrahman. Sa'labah ibnu Abdurrahman ini seorang sahabat yang senantiasa membantu Nabi alaihi salatu wassalam. Membantu Nabi alaihi salatu wassalam. Terus apa yang terjadi? Suatu hari Sa'labah bin Abdurrahman ini diutus oleh Nabi suatu keperluan. Ternyata ada wanita mandi ikhtisalat. Setelah mandi, pandangan dia itu terus melihat kepada wanita yang mandi tadi. Setelah itu dia astagfirullah. Dia langsung gemetaran karena maksiat yang dia lakukan. Khawatir turun wahyu dan dilaporkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu dia pergi ke gunung sampai 30 hari. Ngapain di gunung, Pak? Dia ke gunung menangis dan menggigil disebabkan dosa yang dia lakukan. Coba renungkan di sini. Maka selama 30 hari itu turunlah wahyu memberitahukan tentang perkaranya Sa'labah bin Abdurrahman supaya Nabi alaihi salatu wasalam mengambilnya dan memberitahukannya Allah mengampuninya. Maka Rasul alaihi salatu wasalam menyuruh Salman Al-Farisi dan Umar ibn Khattab cari itu di gunung itu. Maka ketemulah dengan seorang pengembala. Maka Umar bertanya, wahai seorang pengembala, tahukah anda seorang pemuda yang namanya Sa'labah? Maka seorang pemuda ini, pengembala ini menjawab, ya. Dia senantiasa menangis, menggigil disebabkan sesuatu yang menimpa kepadanya. Maka dia pun masuk, Umar dan Salman Al-Farisi ini. Lalu ketemulah dengan Sa'labatun. Apa kata beliau? Apakah telah turun wahyu mengampuni dosaku? Apakah telah turun wahyu kepada Rasul alaihi salatu wassalam untuk mengampuni dosa-dosaku? Maka Umar dan Salman, saya enggak tahu apa ini. Yang penting saya diutus oleh Nabi untuk datang kepada kamu dan menjemput kamu dan membawa kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Coba ya, ini dosanya ringan kan? Ringanlah dibandingkan dengan dosa-dosa kita. Ini baru nonton, melihat dengan melihat wanita yang mandi dan agak lama dalam melihatnya, itu saja sudah kayak begini keadaannya. Apalagi dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya kan? Dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Mungkin kita pacaran dengan wanita dulunya, tapi sudah kita bertobat kepada Allah. Mungkin kita jatuh dalam perbuatan zina, laubillah kan? Dan mungkin. Itu semuanya mungkin saja terjadi pada diri kita. Tentunya berarti kita lebih berat. Coba lihat keadaan ini. Salam bin Abdurrahman. Dengan dosa yang dia lakukan, justru membuat apa? Dia hidupnya sengsara. Takut kepada azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Takut dengan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menyiksa kepadanya. Coba lihat ini. Ini satu pelajaran yang harus kita pelajari di sini. Kemudian selanjutnya, qala Sufyan ibnu Uyainah, berkata Sufyan ibnu Uyainah, laisa al-aqil alladhi ya'riful khair wa syarr walakin al-aqil alladhi ya'riful khair fa yattabi'a wa ya'rif asy-syarr wa yajtaniba. Kata Sufyan ibnu Uyainah, yang dinamakan orang yang berakal. Yang dinamakan orang yang berakal adalah bukanlah orang yang dinamakan orang yang berakal, dia itu hanya mengetahui kebaikan dan kejelekan. Bukannya orang itu dikatakan berakal, dia itu ngerti kebaikan dan ngerti kejelekan. Bukan. Maksudnya, yang dikatakan orang pinter, wong sing cerdas, wong sing berakal, bukan hanya orang itu ngerti hukum. Bukan. Tapi apa lihat? Walakin al-aqil. Akan tetapi orang yang dinamakan berakal itu alladhi ya'riful khaira, yang dia mengetahui kebaikan, fayattabi'u lalu dia mengikuti, dan dia mengetahui kejelekan lalu dia menjauhinya. Berarti kesimpulannya apa? Wong sing pinter iku duwe ilmu diamalno. Orang pun duwe ilmu tapi enggak diamalno, iku wong pinter. Yang namanya orang yang berakal itu ngerti ini kebaikan dilakukan, ngerti ini dosa dia jauhi. Itu namanya orang yang berakal. Itu namanya orang yang cerdas. Paham ini Pak ya? Berarti senengan lihat. Tujuan kita ngaji ini apa? Tujuan kita ngaji ini Pak untuk membenahi diri kita, mensucikan hati kita yang kotor. Jadi kita bukan tujuannya ngaji ini sepenting teko ngaji, enggak begitu. Tujuan kita ngaji ini enggak ada lain kecuali apa? Ngerti halal, ngerti haram, ngerti kebaikan, ngerti kemungkaran. Dari situ kita bisa menjalankan dan kita bisa menjauhi. Itu misinya. bukan hanya memenuhi buku lembaran ditulis ya, ya, tapi kono amalan lapor doai bukan itu apa ya? Ya itulah yang penting Pak. Iya, Bilal Ibn Rabah itu loh. Masuk surga kan? Apakah Bilal itu termasuk sahabat yang terkenal kayak Abu Bakar Umar? Enggak. Tapi dia punya ilmu diamalkan. Ya, walaupun jabatan, bisa jadi antum-antum ini lebih baik daripada orang di pesantren. Bisa jadi semisal itu. Di saat Anda ngaji sedino pisan, misal contoh, muka-muka ya, sehari sekali, ya itu diamalkan. Ngaji lagi diamalkan. Tapi jangan kok minta ngaji, mari ngono nonton TV enggak boleh, saya nonton wae. Lah wis padha wae lah. Eh, jangan. Nah, kita melihat wanita enggak boleh nonton TV, ngono itu wae antum pandang terus bila. Itu butuh pelajaran, butuh amalia. Nanti nonton TV, ada orkesan, bawa itu joget, wah enak ditonton ini. Lah mesti gila ngaji nih. Gak fungsi lah. Jadi ngaji itu bukan nek gerombolan ngaji. Ngono ke bukan. Nah, kemudian seterusnya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Jawabul Kafi juz 1 halaman 52. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmu nurun yakdhibuhu Allah fil qalbi wal ma'siyatu tatba'u dhalika an-nura. Ilmu itu cahaya yang Allah berikan kepada hati seorang hamba. Nah, berarti letaknya ilmu itu di hati, bukan di akal. Letaknya ilmu adalah di hati. Ilmu itu cahaya yang Allah berikan kepada, yang Allah letakkan, yang Allah tancapkan, yang Allah lemparkan di hati manusia. Dan hati itu tempatnya ilmu, tempatnya cahaya. Nah, kalau hati ini mau atos, kasar, pergi iso nerima ilmu. Pergi, gak iso tembus. Wal maksiatu, dan maksiat itu tak bisa memadamkan dalikan nurah, itu cahaya. Itu cahaya. Maksiat itu bisa memadamkan cahaya yang ada di dalam hatinya. Masya Allah, jelas ini? Masya Allah, berarti ya itulah. Berarti Pak, wong duwe ilmu lawan itu maksiat. Gak akan ketemu Pak. Kalau ilmu itu bermanfaat, tantangan utamanya adalah maksiat. Kalau maksiat kepada Allah, tantangannya gak akan masuk padanya ilmu. Itu gak akan ketemu antara ilmu dengan maksiat. Bagaimana ilmu itu penerang, ini memadamkan. Setiap kali terang dipadamkan, setiap kali terang padam, setiap kali terang padam, senengan ngaji oleh ngaji wis ono cahaya dikit-dikit. Mari ono mulai ditonton televisi ono wong wedok ya mati padam dah ini. Ya gimana terusan? Enggak fungsi. Udah mulai ada api, udah mulai ada cahaya kan, sedikit-sedikit bisa menyinari di dalam kehidupan kita dengan ilmu tadi, ternyata padam disebabkan maksiat yang dia lakukan. Berarti ngajinya gak fungsi lah. Gak fungsi. Lah kira-kira ngaji itu manfaatnya kamu coba-coba? Lakukan sendiri-sendiri. Iya. Kalau mau menjalankannya, insya Allah manfaatnya untuk dirinya sendiri, gak untuk orang lain. Nah, kemudian Imam Az-Zahabi menjelaskan dalam kitab Syiar juz 2 halaman 683. Qala al-Imam al-Auza'i rahimahullah, innal mu'mina yaqulu qalila wa ya'malu katira, wa innal munafiqa yatakallamu katira wa ya'malu qalila. Wong mukmin sifate ngomongi saithik tapi amalane sing akeh. Wis aja kakek cangkem lah, cangkem ngomong tok ono amalane. Iku wong munafik. Wong munafik itu ya takallamu katsira, akeh omongi. Wa ya'malu qalila, tapi amalane saithik. Wis, itu kata Imam Al-Auza'i. 683. Mari kita periksa diri kita. Diri kita itu ake omong itu, kalau ake omong itu amalan saiki berarti wong munafik. Sifatin dhewek, sifatin wong munafik. Wong mukmin iku wis omongane saiki amalane seng ake. Nah, kita enggak usah banyak-banyak bicara lah. Masing-masing kita melihat Islam ini lo kayak apa sih? Terus kita bertanya dalam diri kita, kita itu sudah berkorban untuk Islam ini apa? Ayo, dipikir-pikir. Kita ini berkorban untuk dakwah, untuk Islam, untuk dakwah ini apa? Apa yang sudah kita perjuangkan untuk membela Islam? Apa coba? Harta? Ya orang tahu infak. Jiwa? Ya enggak tahu perang. Ya, ya. Terus apa? Modal apa ini? La ilaha illallah. Jadi lihat kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ada sebuah kisah yang terjadi antara Umar sama Abu Bakar. Jadi clash antara Umar sama Abu Bakar. Lalu Abu Bakar meminta maaf kepada Umar, Umar enggak mau memaafkan. Lalu pergilah Abu Bakar ke Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, wahai Nabi, telah terjadi gini-gini aku dan Umar gak memaafkan. Ketika dikasih cerita, lalu Umar datang. Ketika Umar datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam, ya tamahar, wajahnya Nabi itu marah. Maka Abu Bakar jalasa berlutut di depan Nabi dan mengatakan, wahai Nabi, saya salah, bukan Abu Bakar, bukan Umar yang salah. Di akhir itu mengatakan, dulu waktu saya dakwah, kalian tukang dibun mendustakan aku. Wasadaqa Abu Bakar, lalu Abu Bakar yang membenarkanku. Wawasani bimalihi walaksi, dan Abu Bakar membela aku dengan jiwanya dan hartanya. Fahal tariku lisahibaya, apakah anda akan meninggalkan Abu Bakar dengan begini perjuangannya terhadap Islam? Nah, sekarang kita tanya, perjuangan kita Islam itu apa? Ya, kita ini orang Islam, pemeluk Islam, penganut dakwah salafiyah, dakwah al-sunnah, okay lah. Tapi apa yang kita sudah perjuangkan di dalam membela, di dalam menyiarkan, dan di dalam menyiarkan ya, menjaga dakwah ini apa? Apa coba lihat? Jiwa, harta, waktu yang ngaji sakobri, ya kan, untuk menjadi Islam, ya kan, terus untuk berjuang dengan dunia kita, duit kita, masih eman, ya masih eman, dengan bahasa, oh nanti dibutuhkan ini, nanti ini, nanti ini, nanti ini, terus apa yang kita sudah perjuangkan dalam dakwah ini, itu apa? apalagi istri, ya kan? Suaminya ngaji sebentar, agak lama dikit telpon, ngapain aja kamu? Woi, sebut urusan ini, ya kan? Nah sekarang mana ini sekarang? Rasul alaihi salatu wassalam di sebuah kisah di awal pendidik, di awal apa? Perjuangannya Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu di Mina. Apa kata beliau? Man ya'wini. Man ya'wini wa yansuruni fa ya'ul jannah. Unashirul Islam, unashirul Tauhidah bainan nas. Nabi alaihi salatu wassalam di saat di Mekah dalam posisi orang-orang kufar Quraisy menekan dan mengganggu, Nabi alaihi salatu mengatakan, man ya'wini, siapakah yang mau memberikan tempat tinggal kepadaku? Wayang suruni, dan siapakah yang bisa membantuku dan menolongku? Falahul jannah, bagi dia surga. Dengan sebab dia menolongku, memberikan tempat kepadaku, saya bisa menyebarkan Islam, saya bisa mendakwakan dakwah tauhid. Jelas ini, di sini kan letaknya. Kita kalau nggak bisa dakwah karena keterbatasan ilmu kita, bantulah orang yang berdakwah, bantulah dia, belalah dia, berikanlah tempat tinggal untuknya, berikanlah, berikanlah. Itu sama aja jaminnya surga, sama aja itu. Jadi jangan orang yang berdakwah, nam, wis ora berjuang apa-apa, enggak berjuang lah ini wala ini, tapi orang yang berdakwah itu enggak dibantu apa-apa. Jangan. Ini butuh amalia, amal kita mana untuk Islam, amal kita untuk dakwah mana, ya kan? Amal kita untuk dakwah mana? Lihat Nabi alaihi wasallam, siapa yang membantuku, siapa yang memberikan tempat tinggal untukku, untuk aku menyebarkan Islam, menyebarkan dakwah, baginya surga. Jadi apa? Berarti benar-benar seseorang yang membela dakwah atau membela seseorang untuk berdakwah atau memberikan bantuan kepada seseorang yang membela dakwah, sama aja ajarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah, hal yang kayak gini, Ikhwan, enggak perlu kakek ngomong. Ustaz, ngomong tok, golek bukti lak podo ae tok. Yang penting kita itu beramal. Beramal, sedikit bicara, tapi wujud amal-amalnya. Mudah-mudahan beberapa ayat tadi bisa bermanfaat insyaallah taala. Kita lanjutkan adab-adab untuk menuntut ilmu. Sampai mana ini? Halaman? 36 Pak ya? Qala al-musannif rahimahullah, halaman 37. Faqad kana salaful awwal, adalah ulama-ulama salaf dahulu. Alladzina sabaquna bil ilmi wal iman, yang mereka telah mendahului kita dalam ilmu dan keimanan. Ulama-ulama dahulu. Yahrisuna kullal khirsi, mereka itu semangati pol alal ilmi, untuk mencari ilmu, wa najalisihi, dan mendatangi majlis-majlis ilmu. Semangat pol. Ya. Pol sudah ini pol. Makanya dibahasakan kullal khirsi maful mutlak. Benar-benar mereka itu semangat. Waqad kana contoh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya'ti abwab as-sahabah. Ibnu Abbas itu mendatangi pintu-pintunya para sahabat. Fi izzil zahirah, di terik panas matahari. Yas'aluhum anil hadis. Hanya sekedar menanyakan suatu hadis. Jelas kok? Kita kehujanan, kita hujan. Tak ngaji. Ya? Terus apa gak ngaji? Nonton TV. Nah, wis. Padahal ngaji ini, saulang pisan. Saulang pisan, wis. Ono hujan, pas gak ngaji sanes. Mana sikap kita untuk mencontoh ulama salaf dahulu dalam bab menimba ilmu? Di terik matahari, Ibnu Abbas itu enggak malu mendatangi pintu-pintu rumah sahabat. Ditanya tentang masalah hadis. Jelas tak? Masya Allah, begitu keadaan mereka. Bahkan inna ahadahum, bahwasanya salah satu dari mereka, layakutuhu hadisun, pernah satu kali luput hadis, famaridho maradho, lalu dia sakit. Sakitnya yalzamul firasy, harus menempati ranjangnya. Berarti sakitnya lumayan parah. Kapan itu? Ketika luput padanya satu hadis. Kita enggak ngaji berhari-hari kono loro. Iya. Kita kalau enggak ngaji berhari-hari enggak ada sakit. Enggak ada sakit. Dulu luput padanya satu hadis tok luput tak? Satu hadis saja luput, itu seakan-akan luput pada dia dunia seluruhnya, sehingga menjadikan dia sakit dan sakitnya parah. Masya Allah, begitu ya kita ini. Masya Allah, wis jangankan luput tak, akeh lupute. Coba takon masalah hukum. Hukum sholat, aku gak ngerti ini. Hukum wudu, aku gak ngerti ini. Apalagi hukum haji, apalagi hukum jual beli, apalagi tambah gak ngerti ini. Tapi gak pernah sakit, Pak. Sehat terus, malahan. Sehat terus. Sehat terus. Allahu Akbar. Allah dewegi serusak itu loh, Pak. Tanda ini keras ya di dewegi. Oh, sejauh-jauh itu berarti tanda keras hatinya kita. Yakin Pak, kalau andai kata luput pada kita 100 juta Pak wis. Paling kita gulung kuming. Wah, 100 juta luput cah. Piye iki stres iki wis. Tapi gak ngerti hukum agama, slow santai. Ya itu ya kaya ngono, lanang ya kaya ngono padha. Itu kita, bukan jenengan Pak, kita. Masuk. Itu kita keadaannya. Kama kana Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj, sebagaimana terjadi pada Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj. Kata beliau, "Inni la'u dzakirul hadis." Sesungguhnya aku pernah mudzakar hadis. Abu Dzakar mengingat-ingat hadis. Apa maksud saya? Mengulang-ulang hadis. Terus pengcowane kan terus hadis. Kaya rutuni. Lalu ada suatu hadis itu luput padaku. Aduh, kemarin itu apa ya? Ingat-ingat lupa. Sehingga Pak Amru aku sakit. Disebabkan satu hadis itu terlewatkan dariku. Masya Allah. Kita enggak satu hadis, Pak. Kabeh hadis luput sudah ini. Enggak ada satu hadis. Kabeh luput. Harus selalu mati, Pak, kita, Pak. Ya, kalau satu hadis yang menjadikan dia sakit, harusnya kita langsung mati. Iya, mati, Kak. Enggak ngetok loh, lu jumi. Oh, akan selupa. Ya Allah, ya Allah. So, nah. kanu adalah ulama-ulama dahulu. Ya jadahimuna, mereka berdesak-desakan ala majalisil ilmi, mendatangi majlis-majlis ilmu, berdesak-desakan. Sekarang yang berdesak-desakan kemana? Mall atau orkes? Itu orkes itu uspol ya, sak cilik gede tuwek sehat loro kok kabeh berdesak-desakan untuk masjid kepada Allah. Itu zaman sekarang. Dahulu mereka itu berdesak-desakan ke majelis. Lihat kisah Abdullah bin Barok. Yang mendatangi majelisnya Abdullah itu 10.000. 10.000, Pak. Sapiro Pak 10.000. Ya sembuhlah. Dan 10.000. Masya Allah. Berkata seorang budak. Budak ini adalah budaknya raja. Qala, kata beliau, wallahi inna hadha la mulkun haqiqatan. Sebenarnya kerajaan yang sebenarnya adalah kerajaannya kayak gini ini. Bukan kerajaannya sang raja. Manusia dulu masya Allah Pak, benar-benar memuliakan ilmu dan mengerti gimana ilmu. Sekarang Pak, orang tua bilang apa li ente jadi dai sekolah agama, bayaranmu piro? Lihat, wis dipikirkan bayaranmu piro, amplokmu lu piro. Nah, itu yang jadi tolak ukurnya. La ilaha illallah. Ilmu din gak mengenal itu. Ilmu din adalah ilmu yang mengangkat dia derajatnya di dunia wal akhirah. Ilmu yang menjaga menuntun dia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu. Masyaallah ini. Hatta sampai-sampai annahu syaiman anna hasyiman, bahwasanya rawi imam namanya Hasyiman atau Husyaiman, Husyaiman. Karena sababu mautihi adalah sebab kematiannya izdihamat talaba, para talaba itu berdesak-desakan alaihi di sisi imam itu. Jadi karena talaba itu berdesak-desakan sehingga menyebabkan gurunya itu meninggal. Saking semangat ya Pak. Kenapa lihat? Kama qala al-Qattabi izdahama ashabul hadis. Ashabul hadis nam berdesak-desakan ala Husaim ala Hasyim. Ini kayaknya salah ini. Hisham harusnya ini. Ada alifnya di situ. Iya. Fatarahu an imari, lalu mereka karena berdesak-desakan melempar gurunya dari himarnya. Yo enggak sengaja lempar Pak, karena saking ngomong pingin sok depan, pingin bagian depan, ya wis tubrukan sehingga ngelempar gurunya di atas himarnya. Posisi gurunya ketika coba di atas himarnya. Fakana sabab mautihi alitu, sebab kematiannya. Kita kalau gurunya datang mana berdesak-desakan? Selonggar kosong, gak sampai berdesak-desakan. Itu zaman kita sudah zaman apa? Wis zaman bahaya sudah ini. Allah musta'an. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala fa'idatun fi halaqatil ilmi. Fa'idah menghadiri halaqah ilmu. Ini harus seperti faedahnya Pak. Sebagaimana kenapa kita kerja di satu perusahaan, aku kerja di satu perusahaan menghasilkan uang yang banyak gitu kan. Kita harus tahu juga kenapa kita itu kok harus menghadiri majelis ilmu. Kenapa kita harus taklim? Kenapa kita itu kok harus menghadiri majelis-majelis ilmu, baik di masjid maupun di yang lainnya? Kenapa sih? Barangkali kita enggak tahu, karena enggak tahu, enggak tergerak untuk kita mendatanginya gitu loh. Lihat, Rawi Ahmad wa Tirmidzi. Riwayat Ahmad Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qulna ya Rasulullah, perhatikan. Dari Abu Hurairah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Malana, ada apa dengan kita ini? Idza kunna indaka. Kalau kami ini bermajlis dengan engkau Nabi, laqad qulubuna, lembut hati-hati kami, wa zahidna fid dunya, terus kami ini zuhud dengan urusan dunia, wa kunna min ahlil akhirah, dan kami termasuk apa? Penghuni akhirat. Masyaallah. Idan faedah menghadiri majelis ilmu adalah tiga. Membuat apa? Lembut hati. Kedua, bisa membuat zuhud kepada dunia. Jadi Ibnu Qayyim, Pak, Ibnu Qayyim lagi ini. Siapa orangnya yang dibukakan dunia pasti menghadiri majelis ilmu kurang. Siapa yang menghadiri majelis ilmu sering dan sering pasti disempitkan dunianya. Tinggal milih. Jangan praktekkan aja. Kalau antum menghadiri majelis satu hari di sini, pindah sini, pindah sini. Lah, bujuk sang romo, kon lu kerja apa? Intak-intik guna ngono wae. Pangan apa? Wis. Jelas. Maka dunia kan semakin sempit. Dunia saja. Tapi kalau jenengan wis ngejar dunia, yakin aras-arasen menghadiri majelis ini. Sebelah dia jenengan teman-teman aku aja. Sing sibuk dunia nih, ya Allah. Kadang-kadang teko jam 10 malam. Wis pagi 10 malam. Mari ngono sabiro meneh. Wis 10 malam kapan turu. Mari ngono subuh berangkat lagi. Belanto orang ini lah juara ngaji. Jelas, nggak ada temu antara dunia dengan ilmu. Itu musuh nyata ibu, musuh nyata. Ya, mau nggak mau harus kurban. Tinggal kita milih yang mana. Kalau kita kurbankan dunia ilmu, ya kita akan milih dunia. Kalau kita kurbankan dunia, milih ilmu, itu jelas. Luwe pala male, oh dunia ya ora oleh, ilmu ya ora oleh. Ya Allah, wis. Iki wis gonok macam yo ini iki. Wis kere ya wis kere. Bodoh ya bodoh. Ya wis sembul. Iki macam sing nomor 2. Kalau ya Allah, dunia ini piye? Wis ora suki. Wis bodoh bisa. Lantau tangi. Nah, itu kata-kata Allah Rasulullah. Kalau kami duduk sama senengan, kok begini keadaan? Wa ina arasna min ingdik. Apabila kami sudah keluar dari majlis, dari engkau wahai Nabi. Ini Pak, syariat duduk sama orang yang punya ilmu, orang soleh. Kalau duduknya kalau wong dunia, ke satu dunianya, Pak. Karena dia kan bahas oh, bisnis gini wina, ngene pusing di rumah. Wis itahi piping ke dia. Tapi kalau dia duduk dengan orang berilmu, dia diingatkan akhirat aja. Itu bedanya. Makanya di sini juga ada faedah syariat duduk bermajlis dengan orang yang punya ilmu. Takwa dan wara. Ya. Karena bukan obrolannya obrolan akhirat. Nah kalau duduknya dengan duduk apa? Dunia ya ngono bisa. Makanya kalau istri Pak, barakallahu fikum, wis akeh critane. Awale masyaallah taat sama Allah. wis toh talabul ilmu wis keadaan kenek suami pom-pom bisnis pusing otaknya dia. Ya udah mau enggak mau tergiring. Lah kalau udah tergiring kepada bisnisnya, apa yang terjadi? Hilang semuanya. Dan itu sudah keadaannya yang nyata. Lihat, faida qalatna min indik, apabila kami ini keluar dari sisi kamu. Fa'ansana ahlina wa syammamana auladana auladuna angkana usana. Ya wis Pak, kami fa'ansa fa'ansana ahlina, kami sudah bersenang-senang dengan keluarga kami, kami bermain-main dengan anak-anak kami. Apa yang terjadi? Angkana usana. Kok kami begini? Kami ingkar diri kami kayak gini saya. Itu sahabat tak? Mek keluar dari majelis Nabi, ketemu sama istri dan anak. Wis beda Pak suasana. Wis beda suasana ini. Apalagi ketemu sama orang ya? Ashabul dunia tambah beda mana? Itu sekedarnya bermain-main lah, wajar manusia kan? Ketemu sama istri, bermain sama istrinya. Ketemu sama anak-anak, cium-ciuman atau yang lain kan? Itu saja Abu Hurairah sudah menjadikan perubahan. Perubahan yang dia alami ketika di majelis Nabi, duduk sama Nabi, dan ketika di rumahnya. Apalagi kita Pak, majelis tak ini satu jam, ketemu istri ini, pembisnis besar, muter urusan ini. Orang tiki nekun pisat, ruwet urusan ini. Ya wis, ruwet urusan ini. Udah, wis, bawa mame. Mungkin gak mengingkari dirinya, mungkin membunuh dirinya sudah ini. Masya Allah. Faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lau annakum idza qaratum min indi kuntum ala alikum. Andai kata engkau wahai Abu Hurairah keluar dari sisiku, semisal kalian ada pada sisiku, artinya enggak ada perbedaan antara engkau di majlisku yang memiliki tiga sifat tadi, terus anda keluar dari majlis itu juga memiliki tiga sifat itu, anda mendapatkan kemuliaan. Apa itu? Lazarat, lazarat kumul malaikat fi buyutikum. Malaikat akan menziarahi kalian di rumah-rumah kalian. Diziarahi malaikat loh. Ya toh? Tapi kalau kita memiliki tiga apa? Sifat tadi. Senantiasa hati ini apa? Lunak, senantiasa kita itu zuhud dalam urusan dunia, senantiasa kita apa ini? Min ahlil akhirah, bukan min ahlil dunia, tapi min ahlil akhirah. Pasti akan apa? Akan diziarahi oleh para malaikat yang ada. Dan kayaknya kita enggak punya ini. Enggak punya Pak. Bu, bicara lagi. Allah musta'an. Dan insyaallah sampai di sini dulu. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Ada pertanyaan? Ada mau tanya? Monggo. Ya. Tadi diterangkan bahwa semakin tinggi apa namanya bisikan-bisikan jiwa, semakin tinggi kemuliaan itu sendiri. Iya, iya. Kemuliaan yang didapatkan, apakah itu sudah pasti begitu, Ustaz? Semakin tinggi bisikannya, tapi harus dengan syarat, Pak. Bisikan tinggi, tapi dia bisa melawannya, itu penting. Iya, ya, jangan salah itu. Bisikan nafsu semakin kuat, dewek ikuti nafsunya, tambah acun. Maksudnya bukan itu. Semakin halangannya, kekuatannya, nafsunya tinggi, tapi dia bisa melawannya. Poinnya, dia bisa melawannya dan meninggalkannya karena Allah. Ini yang jos, ini yang mantel. Adapun semakin tinggi nafsunya, semakin jatuh, yo tambah ruwet urusannya, Pak.